betapa bahagianya aku memiliki dirimu. Aku kan selalu ada dalam dekapmu. Janganlah kau ragukan ketulusanku. Usah kau tanya lagi, apalagi yang kau ragu. Hanya kamu yang selalu ada di pikiranku. Tak mungkin aku salah memilihmu untuk jadi pendamping hidup. Engkau hancurkan rasaku. Jangan pernah engkau lari dari hatiku. Putihnya cintaku, tulusnya hatiku, dan selalu bersemi dalam jiwamu. Engkau lah rasaku. Jangan pernah engkau lari dari hatiku. Putihnya cintaku, tulusnya hatiku, dan selalu